Rungu Korintus pasal A5. Sampai subuh, sampai subuh. Ninjanita, ane magero mo tenda toni petoo tari dunia ei. Etu mo korobata ta. Alatala kana membawai ka kita, saungu sapori suruga, etu mo korona bou to da ane povia manusia, to maro samperi kasaesaena. Tapi tempo kita dana tubuh di dunia ei, kita nekakai antena lentora rara, ala membarata korona bou gari suruga itu. Sabana ante ibetu, kita baten Maria koro. Tempo kita dana tubuh di dunia ini, na susah rarata, sabana na tomo katubuta. Da apa tuju ta mamate, bo membawonju koro ta ini, tapi kita madota rabai ka korona bou gari suruga itu, ala koro ta to mamala mamate, rasambei ante koro to matubu, samperi kasaesaena. Ala talam botomo, tonom pakasadia kita, alam mentarima etu pura-pura. Padeni vaina ka kita nosa na tona gasa, eva panjoko ta tonom pakatantu no apa toni janji na etu, kana majadi. Jadi etu sampai kami, bate-bate na naroso rara. Ninjani kami, ane kami dana tuvuri dunia ei, kami da apa nusangganingani ante pueri suruga. Pade kami na tuvuri dunia ei, ante non para saya Kristus, da asabana nan kita ia. Jadi, evanyuli kuribana, naroso morara kami. Kakono na toni pokono kami, ala mumpalasi koro kami ei, pade malau meto ompasangganingani ante ipue. Jadi etu sampai kami tunggai mumpasimbuku, mumpakadamba rarana, na belok ane kami dana tuburi dunia ei, na belok ane kami mumpalasi dunia ei. Sabana kita pura-pura, karena mentingayo Kristus banepia, ala ratangarana. Pada mau pura tangarana sambaa bo sambaa, kita karena membarata tambo, to masih pato ante poviata, tempo kita na tuburi dunia ei, bara povia na belo, atau povia na jaa. Ninjani kami, nuapa batua na mai kerjai pue. Jadi etu mo sabana, kami tunggai mumpasin buku manggeni tau, mumpara saya ipu Yesus. Nanoto mo ka alatala, pokainggu kami na noa. Pada nisarumakaku, etu nanoto buka komi pura-pura. Ante tesa ei, kami da mumpasin buku mumpatoya vomo, koro kami boto ka komi. Tapi kami aga mumpakanoto ka komi, sangele pokainggu kami to na belo, ala komi mamala mumpatoya kami ringayo tau-tau, to nangeba kami risitu. Sabana ira agan umbatoya tau, nantuki to namalani kita, daan nantuki inggu rarantaina. Ane kami no inggu nagila, eva to nyulin tau, toramu. Kami no inggu ibetu, ala-ala talara bila buratoya. Pade ane kami no inggu nanoto etu, ala manggeni belo kakomi. Kami no inggu ibetu, sabana tove Kristus nomba kuasai kami. Ni para saya kami ibei, ane sambaa tau namate, nanjaliku kita, etu batuana, kita pura-pura eva namate. Pada Kristus mpu-mpu namate, manjaliku kita pura-pura. Patuju nuka mate na etu, ala kita todana tuvri dunia ei, mana matuvu mantuki dota tamboto. Tapi ala kita matuvu, mantuki dota Kristus, tona mate nanjaliku kita, pada toni pakatuvu bari. Jadi etu mosabana, nompa mula vei-vei, kami mana mempikiri tau nantuki panggita manusia. Naupa bopia, kami mempikiri Kristus nantuki panggita manusia, vei-vei kami mana mempikiri ibetu. Jadi tau tono saurara ante Kristus, na jadi manusia na bou. Katubu na nokolu, na liumo, pada pura-pura katubu na jadi na bou. Itu pura-pura ngari jaya alatala. Ia nompakau Kristus marata di dunia, ala mumpopo singa belo balik kita ante ia. Pada ni para saya naka kami, bago mumpatolele katau taun tanina, ira vau mamala musinga belo balik ante ia. Tuni patuju kami ivei, ngari kamate Kristus, ala tala mumpopo singa belo balik manusia ante ia. Mana ni reke na silaka-silaka ira. Pada ni para saya naka kami, bago mumpatolele tesana, tonom pakanoto, ibenu manusia mamalam singa belo bali ante ia. Jadi kami ei, tau-tau toni suroi Kristus. Eva kami ni posumba ala tala, merapi ala komi musinga belo bari ante ia. Jadi riara sanga Kristus, kami merapi ka komi, vai mokoro komi rapo posinga belo bari ante ala tala. Kristus dan toto nasilaka. Tapi ia nipa jadi ala tala posompo silaka, menjadiku kita, ala kita mamala majadi manoa, riaram panggita ala tala, ante mosongurara ante Kristus.